Ambil koper coklat superstar baru. Superstar. Enaknya triple coklat superstar itu. 1. Wafer coklat baru. 2. Krim coklat dan semua. 3. Dilapisi coklat. Triple coklat. Triple fun.